nana sampai nanti ku memilih pergi. Pasti kelak ku mengerti besar cinta yang telah ku beri. Tak sampai hati untuk rela karena cinta. Pasti.